ada dia sudah mendengar. Kita sudah tahu kemarin bagaimana perbedaan pandangan. Hadis sebelumnya apa? Tentang keinginan Nabi untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Maka juga dengan dalil itu, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardhu ain. Sebab Nabi tidak punya keinginan untuk mengancam orang tidak menghadiri sholat berjamaah kalau seandainya itu adalah tidak sholat, tidak fardhu ain. Kalau sunat dia ada ikhtiar, boleh lakukan atau boleh tidak. Wa ajab al jumhur anhu, jumhur mayoritas ulama menyikapi argumentasi tersebut. Bi'annahu sa'ala, bahwasanya Nabi bertanya, hallahu, bahwasanya dia, yakni Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Nabi, apakah dia punya keringanan? Punya keringanan untuk sholat di rumahnya, hingga dia tetap mendapatkan keutamaan berjamaah disebabkan uzurnya, disebabkan kondisinya yang tidak memungkinkan. Faqila la, lalu dijawab tidak. Wa yu'ayyidu hadha anna hudur jama'ah yasqutu bil udhur, ini juga dipertegas bahwasanya menghadiri sholat berjamaah gugur kalau seandainya ada udhur. Bi ijma'il muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wa daliluhu min as-sunnah, dalilnya dari sunnah Nabi, yaitu hadis Utsman bin Malik al-Mazkur ba'd hadza. Hadis Utsman bin Malik yang akan disebutkan setelah. Jadi jumhur mengatakan bahwa kalau itu adalah fardu ain, bagaimana fardu ainnya sholat? Tidak. Sholat fardu ain, tak boleh sama sekali kita tinggalkan. Kalau begitu, Ibnu Ummi Maktum ini memohon untuk bisa keringanan. Kalau seandainya itu adalah fardu ain, tentu tidak diberikan, diminta keringanan. Dan dia berharap ada udurnya, dia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Taunya tidak. Dan menghadiri sholat berjamaah gugur kalau ada udur. Apa udurnya? Di antaranya adalah turun hujan. Tetap ada udur, alasan. Di antaranya adalah orang yang buang air. Ada seorang sakit perutnya, dia harus buang air. Karena tidak boleh mengerjakan sholat dalam keadaan didesak oleh buang air kecil dan buang air besar. Karena tidak akan ada konsentrasinya, tidak ada khusyuk. Nah, maka ketika seorang pergi ke WC, sakit perutnya, itu menyebabkan dia terlambat sholat berjamaah, itu adalah uzur, menggugurkan. Seakan-akan jumhur mengatakan kalau seandainya ada alasan uzur untuk bisa menggugurkan sholat berjamaah, berarti itu bukan fatwa. Wa amma tarkhisun Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, ثُمَّ رَدَّهُ وَقَوْلُهُ فَأَجِبْ وَيَحْتَمَلْ أَنَّهُ بِوَحْيٍ نَزَلَ فِي الْحَاجِ وَيَحْتَمَلْ أَنَّهُ تَغَيُّرْ إِجْتِهَادِهِ إِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيِّحِ. Adapun keringanan Nabi yang diberikan kepada Ibnu Ummi Maktum tadi, pertama diberikan keringanan. Setelah itu Nabi batalkan. Ya. Yaitu lalu Nabi mengatakan fa'jibku. Kalau misalkan dengar azan, penuhi walaupun dia orang buta. Ada mengatakan bahwa boleh jadi kemungkinan pada saat itu juga turun wahyu yang mewajibkan sholat berjamaah. Dan boleh jadi itu adalah berubah ijtihadnya Nabi. Ya, apabila kita mengatakan bolehnya Nabi berijtihad. Wa qaulul aktsarin, perkataan orang ulama-ulama yang banyak, annahu yajuzu lahu al-ijtihad, bahwa Nabi itu boleh berijtihad. Berarti sahannya itu bukan dari bagian dari wahyu. Akan tetapi Nabi tidak dibiarkan dalam kekeliruan. Nabi tidak dibiarkan di dalam kesalahan. Kita lihat contoh yang terbentuk ijtihadnya Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebab turunnya surat Abasa wa Tawadda. Yani dia berharap tokoh masyarakat, tokoh Quraisy yang tidak ingin masuk Islam untuk berharap bisa masuk Islam. Sementara ada orang yang betul-betul pengen masuk Islam, tapi kurang dipedulikan. Lalu datanglah firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang abas wa tawadda. Nah, ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما لعذر وإما لأن فضل الكفاية حاصل بحضور غيره وإما لأمرين ثم ندبه إلى الأفضل وقال الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب والله أعلم. Ada yang mengatakan boleh jadi pertamanya Nabi SAW memberikan keringanan lalu ingin dan ingin mengatakan bahwa tidak wajib bagimu tidak wajib bagimu untuk menghadiri sholat berjamaah. Boleh jadi karena ada udur. Atau boleh jadi dikarenakan karena dia ada fardhu kifayah. Bagi yang lain, hadirnya yang lain sudah menggugurkan kewajiban. Atau boleh jadi karena kedua-duanya. Lalu Nabi memberikan motivasi untuk yang lebih afdal. Itu mengatakan yang afdal bagimu, yang lebih besar pahalamu adalah engkau menghadirinya dan menjawab panggilan. Allah Adam, saya melihat ini ada bagian dari takalluf. Mencari-cari alasan. Ya. Kalau kita lihat, tidak ada ditekankan sesuatu pada orang yang memiliki uzur kecuali hal yang penting. Ya, orang sudah buta. Ditekankan oleh Nabi Fajib. Maka wallahu a'lam, kita melihat bahwa pendapat yang mengatakan wajib ini wajib menghadiri sholat berjamaah bagi orang yang mendengar panggilan. Dan subhanallah, tak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak hadir. Mic-nya kencang-kencang. Kalau dulu, Enggak ada mic. Ya, panggilan itu sangat terbatas. Dia azan di atas. Ya. Yang tidak mendengar punya udzur untuk tidak menghadir. Ya. Tapi kalau sekarang Mbak Ale, ya ini tidak ya, memperhatikan, tidak. Kita melihat Masya Allah, kalau kita di kaum muslimin yang berada di negara-negara kafir, seperti yang saya lihat di sini, itu azannya di dalam azan. Mic-nya tidak keluar. Bagi orang yang memang potensi untuk tidak menghadir sholat berjamaah sangat mudah sekali. Abu tak mendengar gitu. Tapi subhanallah bagi mereka banyak juga jamaahnya. Ya, ramai. Karena di antara mereka ada matang jam yang ada azannya. Jadi kan pasukannya azan itu langsung mereka bergegas bawa anaknya juga pergi ke masjid sholat berjamaah. Yang terjadi di New Zealand, subhanallah. Wa makar Allah, Allah khair makir. Mereka mau bikin makar, Allah yang memberi yang lebih. Yang memakari mereka dan Allah lebih baik membalas makar. Ingin di New Zealand itu awalnya enggak boleh azan didengar. Subhanallah, sudah kejadian hari Jumat, ya, azan diperdengarkan secara terang-terangan, malah di support oleh dalam mentinya. Ini yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka pengen memadamkan cahaya Allah dengan lidah mereka, dengan mulut. Allah mutimmu nurah. Allah mutimmu nuri walau kenyata. Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir tidak. Jadi sholat berjamaah, kalau seandainya memang kita tidak mendengarnya, itu ada alasan. Kalau kita lihat. Jadi orang yang tidak punya alasan untuk menghadiri sholat berjamaah, maka tidak ada alasan bagi dia untuk tidak menghadiri. Baik, hadis kedua atau bab yang berikutnya, bab ke-97, babu sholatul jama'ati, babu sholatil jama'ati min sunanil huda. Bab sholat berjama'ah itu termasuk sunnah. Sunnah-sunnah yang membawa kita kepada petunjuk. Hadis 1485, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah, wala haddatsana Muhammad bin Bishr al-Abdi, wala haddatsana Zakaria ibn Abi Zaidah, wala haddatsana Abdul Malik ibn Umair an Abi al-Ahwas, qala qala Abdullah لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. Dengan sanadnya kepada Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Apa katanya? Sungguh aku telah melihat kami. Jadi dia menceritakan kondisi. Sungguh aku telah melihat kami dan tidak ada seorang pun ya, tidak ada yang tidak menghadiri sholat tidak menghadiri sholat kecuali seorang munafik yang betul-betul diketahui kenifakannya. Ya. Au marid, atau di orang yang sakit. In kana al-maridu, kalau seandainya dia adalah orang sakit, la yamshi baina rajulaini, tunggu dia sudah berjalan dipapah oleh dua orang. Kakinya tetap dibawa oleh dua orang. Supaya dia bisa pergi hatta ya'ti as-shalah, sampai dia mendatangi salat. Ya. Waqal Abdul Mas'ud, dia mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah yang akan membawa kepada petunjuk. Ya, sunnah-sunnah yang membawa. Wa inna min sunanil huda as-salata fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Di antara, sesungguhnya di antara sunnah-sunnah petunjuk itu adalah salat di masjid yang diazankan di dalamnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa salat berjamaah, ya, didatangi oleh semua. Sampai yang sakit pun dia berusaha. Dari ini, ada dalilun wahirun, ini dalil yang jelas. Lisihati ma sabaqa ta'wilu, terhadap penjelasan sebelumnya. Billadhi hum bitahriqi buyutihim, terhadap orang yang rumah mereka dibakar. Annahum kanu munafiqin, mereka itu adalah orang-orang munafik. Ya, ini kan ditakwil. Kenapa rumah mereka dibakar tidak menghadir sholat berjamaah? Karena mereka orang munafik. Karena tidak ada yang menghadir sholat berjamaah pada zaman itu kecuali orang munafik. Ya, ini pendapat dari jumhur. Kemudian, allamana sunanal huda. Sunan al-huda, sunnah-sunnah huda, petunjuk, ay tara'iqul huda, jalan-jalan petunjuk, was-sawab, jalan-jalan yang benar. Jadi orang yang selalu menghadiri sholat berjamaah, itu dia selalu dibawa bimbingan, dapat petunjuk. Kalau seandainya sudah meninggalkan sholat berjamaah, coba kita lihat. Orang yang awalnya sholat berjamaah, kemudian mulai terlambat sholat berjamaah, kemudian mulai tinggal sholat berjamaah, kemudian mulai melalaikan sholat dari waktunya, kemudian ya berentet dia terus begitu. Akhirnya sampai dia meninggalkan sholat. Awalnya semangat sholat berjamaah. Ketika sudah mulai lalai, hadir terlambat, sampai coba satu hari atau satu sholat tidak menghadiri, dua sholat tidak menghadiri, ya, dia berangsur-angsur. Tapi kalau dia jaga terus, petunjuk itu akan tetap terjaga. Coba kita lihat juga, ya, dalam hadis berikutnya. Hadis 1486, wahaddatsana Abu Bakar ابن أبي شيبة قال حدثنا الفضل ابن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينا ada bihinna. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang menggembirakannya bertemu dengan Allah nantinya sebagai seorang muslim. Ini maksudnya siapa yang pengen betul untuk bertemu dengan Allah nantinya dalam keadaan muslim. Fal yuhafid ala haulai salawat haythu yunada bihinna. Adalah dia jaga solat-solat ini dimanapun dia dipanggil, ya, dimanapun dikumandangkan azan. Pas dia pergi ke pasar, dengar azan, sudah dia pergi ke masjid. Pergi bertamu ke rumah kawannya, mendengar azan, pergi dia ke masjid. Ya. Baik, dalam hal ini juga kita melihat gimana kok bisa dia bisa ketemu dengan Allah sebagai seorang muslim. Ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Acaranya, bagaimana caranya? Jaga solat lima waktu. Dimanapun dipanggil. Ya? Kenapa? Kata ulama, man ahabba syai'an mata alaihi. Siapa mencintai sesuatu, maka dia diwafatkan di atas yang dia cintai. Ada orang cinta main domino. Ada yang meninggal di atas ketika dia main domino. Ada yang cinta minum khamar, dia meninggal di atas minum khamar. Ada orang cinta dengan sholat, sehingga dia jaga sholatnya. Meninggal dia dalam sholat. Nah, berapa orang yang, subhanallah, sedang sujud, tidak bangun-bangun lagi. Ini, cintanya diwujudkan dalam bentuk memang dia sering dan pengen selalu melakukan. Kalau kita pengen ketemu dengan Allah dalam keadaan muslim, jaga sholat di bawah, dimanapun kita berada. Maka ini sesuai dengan firman Allah tadi, kalau ketemu sunnah indah waktu. Kita pengen meninggal dunia di atas sunnah Rasulullah SAW, selalu kita mencintainya dan melaksanakan. Kalau seandainya kita pengen tapi tidak diikut dengan perbuatan, itu adalah angan-angan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Fa innallaha syar'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan petunjuk. Sunan tadi. Petunjuk. Sunan jalan-jalan. Atau sunnah-sunnah. Tariqah. Metode yang doa kepada petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Sesungguhnya solat lima waktu itu berjamaah, ya, solat lima waktu berjamaah itu merupakan dari sunanil huda. Jalan-jalan yang menuju kepada petunjuk. Walau annakum salaitum fi buyutikum. Jika seandainya kalian mengerjakannya di rumah-rumah kalian. Kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitikum fi baitihi. Seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak menghadiri salat berjamaah, dia kerjakan di rumahnya. La taraktum sunnata nabiyikum. Sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Sunnah di sini bukan berarti hukum sunat. Sunnah di sini adalah tariqah. Kebiasaan yang dilalui oleh Nabi. tradisi yang dilalui oleh Nabi apa? Tradisi sholat berjamaah. Ya. Jadi terkadang jangan kita, wah ini kan sunnah Nabi ini. Ya, kalau sunnah, hukumnya tidak wajib. Tidak. Sholat adalah sunnah Nabi. Sholat berjamaah adalah sunnah Nabi. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah kalian, sebagaimana dilakukan oleh orang yang tidak menghadirinya di rumahnya, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, yakni syariat. Maka oleh karena itu kita katakan, tidak ada dalil mengatakan anjuran bagi kepala keluarga untuk sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Tidak ada. Kan ada orang mengatakan kita harus mendidik anak kita. Lalu tidaknya kita sholat berjamaah di rumah. Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya adalah sholat sunat di rumah. Dengan sholat sunat itulah anak-anak yang di rumah melihat bapaknya sholat. Dan hikmahnya lagi adalah menjadikan cahaya rumah. Walau taraktum sunnata nabiikum la dalaltum. Jika seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian sungguh kalian telah sesat. Jadi sesat itu bukan dalam menjalankan sunnah Nabi, tapi dengan meninggalkan sunnah Nabi. Ini kan susah juga nih, karena makin kita menjalankan sunnah Nabi, dikatakan dia orang sesat. Tidak. Dengan meninggalkan sunnah Nabi itulah kita sesat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasul, bermaksiat kepada Allah dan Rasul, tidak mentaati Allah dan Rasul, meninggalkan perintah Allah dan perintah Rasul, meninggalkan sunnah-sunnah Rasulnya, sungguh dia telah sesat. Jadi kalau seandainya kita meninggalkan sunnah Nabi kita, kita maka kalau kita lihat tadi rentetannya apa, sholat berjamaah itu adalah sunnah kuda, harus kita jaga supaya kita wafat di atas Islam. Kalau seandainya ini kita tinggalkan, mengakibatkan ya saya sholat di rumah aja, ini sudah akan berpotensi apa? Membawa kecenderungan sesat. Kenapa? Mulai berangsur-angsur meninggalkan sunnah Rasulullah. وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ طُهُورًا ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً. Tidak ada seorang pun, kata Nabi, dia bersuci, kata Abdul Mas'ud, tidak ada seorang pun yang bersuci. Di mana dia bersuci? Di rumah. Ini keutamaan bersuci dari rumah pergi ke masjid. Ya. Jadi usahakan ketika kita mau pergi ke masjid, berwudu itu di rumah. Wa yuhsinu tuhur. Dia berwudu, bersuci dengan sebaik-baiknya. Kemudian ya'midu ila masjidin min hadhil masajid. Lalu dia sengaja mendatangi masjid dari masjid-masjid ini. Dimanapun masjidnya. Illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanah. Kecuali Allah tuliskan baginya setiap langkah yang dia langkahkan. Apa yang ditulis? Satu pahala. Wa yarfa'u biha darajah. Diangkat derajatnya. Satu langkah. Pertama apa? Dituliskan satu pahala. Kedua, diangkat derajatnya. wa yahuttu 'anhu biha sayyi'ah. Yang ketiga, digugurkan baginya satu dosa. Satu langkah. Langkah kanan. Tiga keutamaan. Yang pertama, dituliskan pahala. Yang kedua, ditinggikan derajat. Yang ketiga, digugurkan dosa. Semakin banyak langkah kita ke masjid, semakin banyak keutamaan. Pahalanya didapatkan, derajatnya ditinggikan, dosanya digugurkan. Wal qad ra'aituna ma yatakhallafu 'anha illa munafiq. Sungguh aku telah melihat kami, tidak ada yang tidak menghadirinya kecuali orang munafik. Ma'lumun nifaq, diketahui kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi, sungguh telah ada orang yang didatangi, dibimbing, dibawa, ya, yu'ta bihi, yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis-saf, lalu dia diberdirikan, dipegang satu semalanya, dipegang supaya dia kuat, ya, lalu diberdirikan. Bagaimana tadi, bahwa ada orang sakit, tunggu dia berjalan antara dua orang, dipapah, datang masjid. Subhanallah, bukan dengan seperti kita, sakit palus ketik. Ya, sakit palus ketik, ya. Tak pergi ke masjid. Enak, beda. Ini sahabat. Subhanallah, kalau kita lihat, insyaAllah, di Arab Saudi, ya, kita melihatnya. Orang buta datang ke masjid. Malahan keluarganya dibuatkan tali untuk bisa mendatangi gampang tuh mana arah. Ada yang lumpuh, pensu-pensunya datang. Di keluarganya, ya, dibuat karpet. Dikasih sepeda, apa sepeda, dikasih kursi roda, enggak mau dia. Karena dia mau pengen dapat pahala bain suensunya. Ada yang dikisahkan seorang, ya, masyayikh, ada seorang, dia temukan, menangis, seperti orang menangisi mayat. Ketika ditanya, kenapa kamu menangis? Dia bilang, saya terlambat sholat asar. Menangis dia dekat masjid. Sampai di masjid, taunya orang sudah selesai sholat. Ya? Menangis, menyesal dengan penyesalannya. Nah ini, orang yang subhanallah, yang berupaya menjaga sholat dengan baik. Maka oleh karena itu, kalau kita lihat ini dalil-dalil, sangat kuat sebenarnya dalil yang mengatakan bahwa sholat berjamaah ke masjid itu adalah wajib. Hatta orang buta sendiri yang memiliki uzur tidak diberikan penjelasan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Seorang sahabat diusulkan untuk beli kendaraan. Saya lupa lah. Saya lupa lafaznya, tapi maknanya begini. Bahwasanya ada seorang yang datang dari jauh ke masjid. Dan tidak pernah dia terlambat. Lalu diusulkan kepadanya untuk bisa membeli kendaraan. Kendaraan pada saat itu adalah keledai atau untuk apa? Supaya terjaga dari panasnya jalan kalau siang hari dan gelapnya malam. Kalau malam, kalau kita berjalan harus pakai penerang. Kalau kita naik kendaraan, dia sudah otomatis. Mau kemana aja dia sudah bisa melihat jalan. Ya, tanpa disetir lagi. Lalu apa katanya? Dia tidak mau. Lalu mengatakan, saya berharap kepada Allah agar jalanku, langkahku ke masjid dan pulang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa disampaikan kepada Nabi? Nabi mengatakan, baginya seperti itu. Nah, di sini keutamaan berjalan menuju. Jadi tidak bisa dikiaskan langkah itu dengan putaran roda. Sebab langkah keledai aja nggak bisa disamakan dengan langkah manusia. Dan di sini ada upaya. Ini dalam menghadiri sholat berjamaah. Kalau masjid, mana masjidnya? Tapi kalau misalkan datangnya dari alai datang kemari, ya, itu kan agak susah ya. Dia bisa menghadiri, artinya kalau sholat berjamaah di sekitar masjidnya, di sekitar rumahnya, dia menghadiri sholat itu, datanglah ke masjid itu dengan berjalan kaki. Kalau di sini ada pengajian dan jauh tempatnya, kita harus pakai motor. Pakai kendaraan. Supaya jangan kita sampai di sini orang sudah selesai pengajian. Kita sholatnya sudah selesai. Pengajian sudah selesai. Ya. Jadi, kalau kita menghadiri sholat ya, berjamaah, maka diutamakan kita datang ke masjid itu berjalan kaki. Ya. Karena setiap langkah kita yang dilangkahkan akan mendapatkan pahala, kemudian ditinggikan derajat dan digugurkan dosa. Maka oleh karena itu silakan dibaca di Riyadhus Shalihin tentang keutamaan sholat berjamaah. Malahan semakin dikecilkan kakinya, langkahnya semakin banyak. Maka jadi bukan langkahnya berdapung, tapi ketean supaya jumlah langkahnya lebih banyak. Allah telah. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum. Sering masbuk tidak termasuk melalaikan sholat. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sahabat sudah mulai agak terlambat. Lalu Nabi mengatakan, ya, jangan suka terlambat. Nanti Allah jadikan Anda selalu terlambat. Maka perlu kita untuk memotivasi itu segera untuk di awal. Dan kenyataannya seperti itu, Pak. Kalau lah sekali terlambat, bisa terlambat terus. Kalau sekali terlambatnya serakaat, bisu terlambatnya dua rakaat. Ya? Nah, maka ini perlu kita perhatikan. Ya, kita perhatikan, utama untuk mendapatkan takbiratul ihram. Bagaimana kita telah sebutkan dulu bahwa Sa'id bin Musayyib, selama 40 tahun tidak pernah terlambat dari takbiratul ihram. 40 tahun. Sementara dalam hadis yang nilainya hasan, riwayat Abu Dawud, bahwa siapa yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, maka dituliskan baginya dua kebebasan. Bebas dari sifat nifaq dan bebas dari api neraka. 40 hari. 40 hari itu 200 waktu. Kalau kita lihat, kalau dalam pelatihan sudah 40 hari ini, subhanallah, ini sudah menjadikan, membentuk sebuah karakter. Ya, kan karakter nanti itu akan dibentuk. Karakter itu menjadi sebuah kebiasaan. Watak atau tabiat. Baru dia bisa menjadi watak atau tabiat kalau seandainya diulang-ulangnya terus. Berapa diulang-ulang? Ya, 40 hari. Ya, berarti kalau terhadap sholat, 200 waktu. Ya, 200 waktu sholat. Pernah satu hari, saya ketemu dengan kawan di Arab Saudi. Beliau, kalau Senin Kamis itu biasa memberikan perbukaan. Ya, namanya Fahad Al-Ahmad. Pada satu tahun, saya ketemu dengan beliau. Dia katakan, saya pernah datang ke masjid ini, Masjidil Haram. Saya, orang Ahmad, saya baru di parkiran. Aduh, katanya. Lagi. Putar lagi, keluar. Saya mencari masjid yang belum dikomatkan. Cari masjid, ini sudah komat, sana sudah komat. Karena di Arab Saudi itu hampir merata sama komatnya. Tidak ada yang dahulu, cepat, lambat, tidak ada. Karena nanti juga akan dipantau oleh hay'at. Sehingga kelihatan mana yang sholat berjamaah, mana yang tidak. Lalu, Tuhan dia sudah pasrah. Akhirnya diberhentikan mobilnya di salah satu gang. Lalu dia cari masjid. Subhanallah. Sampai. Belum komat dia. Dia bertanya. Kenapa saya melakukan itu? Dia saya jawab. Mungkin Anda ingin mendapatkan keutamaan takdir. Dia bilang. Saya lagi mencoba untuk mendapatkan takdiratul ihram selama 40 hari. Dan itu adalah hari ke-37. Ya. Kalau seandainya batal, ya udah ulang lagi supaya mendapatkan. Nah, apapun kegiatan kita, bagaimana kita mendapatkan takdiratul ihram bersama imam di masjid. Dan itu cukup ketika 200 kali sholat kita mendapatkannya, itu sudah bisa membentuk karakter, ya, kebiasaan. Sehingga setelah itu, dia sudah terbiasa untuk mengerjakan lebih awal. Jadi, kita memang harus hati-hati dalam sering terlambat. Karena kalau seandainya kita sering terlambat, Allah jadikan kita orang yang terlambat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mudah bagi kita untuk beribadah dan membantu kita dalam beribadah, terutama untuk menjaga sholat lima waktu berjamaah. Dimanapun juga kita dapatkan masjid yang mengundang kita. Ya, kalau ada warga mengatakan pengurus masjid atau mengundang kami itu ke masjid, gitu, kan? Nah, itu telah terlalu. Karena ya, setiap lima waktu diundang terus dipanggil. Gitu. Ya, tidak perlu ada undang. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.